cheek. Set, set, set. Ya Fattahu, Ya Fattahu. ورضاك قصدي فاستجب لي دعائي دعائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا وحماك أبغي وقفوا دور عن حرة دون البنادق والقتل.

Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Indonesia Profesor Fathul Wahid STMSC PhD. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Pengembangan Akademik dan Riset Dr. Trandes Imam Jati Widodo MEngSC. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Pengembangan Karir Dr. Zainal Arifin MSI. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Keagamaan dan Alumni Dr. Dr. Andes Rohidin SH MAG. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Networking dan Kewirausahaan Insinyur Wiranyo Raharjo MRC PhD. Yang kami hormati Direktur Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam Universitas Islam Indonesia Dr. Aunur Rahim Fakih SH MHUM. Yang kami hormati Pengasuh Pondok Pesantren Al-Quran, Lembaga Pembinaan Pendidikan Pengembangan Ilmu Al-Quran atau LP3IA, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Segenap Ibu Bapak, dosen dan staf Sekretaris Akademika Universitas Islam Indonesia, beserta hadirin sekalian, baik daring maupun luring, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, falhamdulillahilladzi biniamatihi tatimmus sholihat, wa bifadlihi tatanazzalul ghoyat, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, karenanya lah kita dapat berkumpul di tempat ini insyaallah penuh berkah ini, tentunya dengan perhatikan protokol kesehatan guna memotong rantai penyebaran virus COVID-19. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya, sang pembawa risalah Islam. Semoga kelak tak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang kami hormati, mengawali acara pada pagi yang berbahagia ini, marilah bersama kita buka dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan dari Rektor Universitas Islam Indonesia yang terhormat Profesor Fathul Wahid STMSC PhD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil akram alladzi 'allama bil qalam 'allamana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamati ala dawam. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Al Mukarrom Bapak Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, kawan-kawan saya, Wakil Rektor, Direktur, Kepala Badan, Sekretaris Eksekutif dan warga UII. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis ilmu yang insyaallah berkah, melanjutkan majelis yang terpotong karena pandemi COVID-19. Hadirin yang dihormati Allah, pada awal ayat 17, awal abad 17, seorang ilmuwan Galileo Galilei menggunakan teropong pada tahun 1609, dan teropong itu baru ditemukan 1608 oleh penemu dari Belanda. Yang menarik adalah, meskipun teropong tersebut baru mempunyai pembesaran 3 kali lipat, Galileo bisa melihat bulan, dan setelah itu paham bahwa bulan itu bukan bundar sempurna seperti yang selama itu dibayangkan. Karena bulan ternyata punya gunung, punya jurang, dan lain-lain. Mengapa? Karena Galileo selain paham fisika, juga paham ilmu gambar, yang disebut dengan chiaroscuro, yaitu seni menggambar gelap dan terang. Ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, menggali, mengkaji sesuatu yang luas dan dalam itu bisa menemukan hal-hal yang mengandung kejutan. Nah, saya membayangkan dan saya menikmati selama ini kajian Gus Bahak seperti itu. Jadi luas dan dalam. Sehingga saya menemukan banyak kejutan-kejutan yang menyadarkan kita bahwa selama kita yang kita pahami, yang selama ini kita pahami, perlu kita luruskan, perlu kita perdalam, perlu kita maknai ulang, dan lain-lain. Nah, sehingga nampaknya pesan Gus Bah yang selama ini saya dengar untuk banyak membaca, banyak menghadiri majelis ilmu sangat valid. Sehingga kedalaman dan keluasan ilmu itu bisa membimbing kita, membekali kita untuk menghubungkan titik-titik yang tadinya tersebar dan dimanai untuk kebermanfaatan yang lebih besar.

Wah ya gak sah, lah tahu gak rukuk, gak sujud, anteng aja. Ada ini cerita, jadi kalimat itu sesuatu yang pemaknanya itu pasti proporsional gitu. Kalau kamu sholat dinasehati gimana? Sing anteng. Nah sholat kalau anteng sah gak kira-kira? Gak sah kan berarti gak rukuk, gak sujud, kan anteng aja diam aja. Ya sama, saya berkali-kali nyontohkan, istri kamu kalau sedang baik dengan kamu, sudahlah pak, kamu ingin apa saja tak dukung, bilangnya apa saja. Tapi kamu jawab, saya ingin poligami, wah perkara itu, padahal bilangnya apa saja. Maksudnya, kecuali itu kan gitu. Nah ya makanya ini cerita, nah, Quran itu ada sekian kalimat yang maknanya itu proporsional. Iwa makarum, jadi misalnya gini ya, contoh paling gampang yang populer. Nabi di Gua Thur, Gua Thur itu ya gua Arab ya. Kedalamannya enggak banget-banget dalam. Terus Allah merekayasa itu dengan cara ada laba-laba yang apa, masang jaringnya di situ. Terus ada burung dara yang di situ. Itu ya disebut makruh, rekayasa Tuhan. Tapi orang pasti sepakat itu namanya kecerdasan. Karena orang kafir yang mengklaim dirinya cerdas, dirinya terlatih, dirinya ahli mendeteksi musuh. Ternyata hanya ditipu seperti itu, enggak tahu. Nah karena ini pekerjaan kesalehan disebut kecerdasan. Apa disebut? Tapi andaikan sebaliknya nyuwun sewu, ada orang lari dari kejahatan, terus merekayasa seperti itu disebut rekayasa karena bentuknya kejahatan. Jadi ada sesuatu yang sama, tapi ketika dilakukan orang soleh itu baik, karena nanti itu disebut dasan. Kalau dilakukan orang dolim itu buruk, karena itu disebut rekayasa. Ya kira-kira seperti itu. Mohon izin satu lagi Ustaz dari komentar YouTube, dari Bapak Kristiano Sulistianto. Gus, bagaimana dengan orang bodoh yang dijadikan sebagai pemimpin? Bagaimana dengan pertanggungjawabannya? Begini ya, kalau bodoh dengan makna, kita-kita ini kan biasa mengkaji Quran ya, terutama kita yang di pesantren, yang dosen VAI atau siapa saja yang nekuni ilmu Quran. Ada sisi manusia itu punya sifat permanen yang oleh Allah disebut wa kanal insanu dzaluman jahula. Manusia itu banget bodohnya kata Allah. Sudah banget bodohnya, banget dolimnya. Sehingga kita bilang bodoh itu sebetulnya bukan ngenyek ya. Ya memang manusia mau tidak mau harus bodoh lah. Teorinya gampang, yang perlu diketahui itu kan banyak. Toh kita harus dititipi ilmu hanya sedikit. Dari yang banyak tahu sedikit itu namanya apa coba? Bodoh kan? Jadi sifat bodoh itu tidak perlu kita hindari-hindari banget. Mbok kita sudah alim, sudah alama, sudah apalah, tetap ada saja yang kita tidak tahu kan? Lalu pertanyaannya, gimana kalau orang bodoh itu mimpin? Bodoh apa? Kalau bodoh tentang uang ya bagus lah. Makanya Nabi pernah ngintikan aksaru ahlil jannah al-bulhu. Nanti penduduk surga terbanyak itu orang-orang. Butanya ada rektor, menteri, pejabat, gak pernah korupsi. Itu teman-temannya bilang pinter apa bodoh? Teman yang kroni itu. Bilang apa? Bodoh kan? Oh punya kesempatan, udah diambil. Itu namanya bodoh. Tapi kalau malaikat bilang ini pinter gitu. Karena bisa ngendalikan apa? Nafsu. Ya, makanya kalau pertanyaannya gimana hukumnya orang bodoh yang mimpin? Bodoh apa? Kalau bodoh cara mimpin ya memang keliru betul, wong bodoh cara mimpin kok tetap mimpin. Tapi kalau dia bodoh, enggak tahu caranya korupsi, enggak tahu caranya selingkuh, enggak tahu caranya enggak benar itu ya pinter itu. Karena Nabi itu yang kadang muji taru ahlil jannah al-bulhu masyhur hadis itu. Kebanyakan penduduk surga itu orang-orang bodoh. Sampai Mbah Mun tuh kalau guyon, Mbah Mun tuh kalau guyon ya lebih guyon timbang jenengan. Kata Mbah Mun gini. Aku itu sakake, suwar wargane wong-wong bodho sakake. Kenaan malaikat. Kan di surga itu orang akan dikasih sesuai keinginannya. Wong desa-desa itu taunya makan enak kan jadah, terus uduk gitu. Terus bayangkan cantik itu ya orang ya kayak gitulah, orang desa rodok melek sidik ya cantik, terus bangir sidik ya. Karena surganya memberi yang diinginkan, akhirnya menunya ya itu-itu saja. Karena dia kan enggak pernah makan pizza, terus enggak pernah melihat orang cantik Pakistan, Turki, jadi seleranya ya itu. Jadi kata Mbah Mun, mulane wong sing pengalaman, jadi kok surgane mewah. Kan bayangkan kamar mandi mungkin ya kamar mandi di kampungnya kan itu udah bagus ini. Ya saya enggak tahu apa betul begitu apa enggak ini guyon. Nah, bodoh ya seperti itu. Jadi kalimat bodoh itu ada bodoh beneran, itu memang benar-benar bodoh. Tapi di beberapa ilmu tasawuf itu kadang dipuji, yaitu tadi aktaru ahlil jannah al-buzuh. Kebanyakan penduduk surga itu orang bodoh, ya kayak kita. Kalau kita rektor atau menteri keuangan atau tidak korupsi itu kata teman-teman KKN kita itu apa namanya? Bodoh kan ada kesempatan kok enggak dimanfaatkan. Tapi kata orang-orang baik itu pinter. Pemimpin ya gitu Pak Rektor. Jadi saya merasakan dia. Saya itu